Iki arep ngomong panjenengan lho jan-jan iki. Kok malah dosir iki. Dadi tumanggape Nying Abdul karo Gus Miftah karo aku kok. Sidik-sidik salah, sidik-sidik aku dikleroake. Mongko nek karo kowe jare wah jan Indri. Panjenengan iki kok ya ngono lho, aku ki arep matur madosi panjenengan karo Mbak Uut, arep matur nek panjenengan kekalih kuwi dipadosi karo Gus Miftah. Ha, tenan to, gur arep diseneni. Oh, gitu kok. Yakin nak. Lho kok ngono to? Ora ngono. Pokoke nek dukane rada saru wae. Wis ta rasah ngono kuwi nek manut aku, pokoke panjenengan sowan rono wae. Apa kok nek jenengan kok disayang-sayang, ditresnani, nek aku karo Kang Kesno kok. Lho, kan ya tahu sendiri. Tapi aku karo Uut ditimbali. Nggih. Ana apa-apa ya kowe ngewangi aku lho. Lah disenengi piye, Mas? Ngertiku sing didukani piye? Disenengi ya mongko kowe. Wis ta pokoke panjenengan kekalih sowan dhisik rono. Engko nek enek apa-apa wis manut aku wis ta. Tenang wae, rasa wedi, rasa panik, santai. Piye? Rono, Uut, engko pas saiki. Piye, Mas? Arep bareng aku apa bareng Indri? Bareng kowe wae to. Wis, yo. Yo kek mrono, aku tak ndang musuh ya yo. Kau yang seni foto-foto seni. Ayo toh. Lali-lali, pakai. Kau tak mikirin ya? Jane isin ning piye wong tahanan ora iso ditolak ora iso ditampik anane mung iya heeh jajal wong sak pendopo ngene kok isine ming wong loro gek lanang wedok senajan siji tuwa siji enom ning lak lanang wedok kono enam ning boleh dikatakan kiai aku pi senajan to kiai langge uang to nyi lah padha mawon kula menika arep randha kae ya jenenge uang arep tuwa kaya ngapa jenenge wong uang niku ya padha wae lah nek disawang bleger ngono uang nek uang nek kebutuhan biologi rak padha wae iki Abdul menika apa iki dosane penasaran sak janjane Nying Abdul niku yuswane pinten sebetulnya kalau ada orang menanyakan umur pada perempuan itu sangat rahasia. Oh, ternyata. Pon pinten mawon umure Nying Abdul kula dongake panjang umur. Ya amin. Tapi wong sak dunyo mati Nying Abdul urip dhewe. Nek karo panjenengan tak reken. Seket 6 niku pasarane berarti setu legi. Kenapa niku setu legi setengah tua lemu gino-gino. Lah sakniki lagi lumrah mamen to nyi. Wong nom seneng kali wong tua. Wong tua seneng kali wong nom. Itu lah manut sindane ya jane kepenak wae nek manut sindan to. Ora-ora diarani anger bae. Oh, boy, yo, listen. saat ini ada mbae seneng putune, putune seneng mbae, ume seneng ponakane. Niku enten-enten mawon, ini lah utaknya pekok kan ini. Ya, wong kepelingan gak tau, kan masalah-masalah ini kok. Kok gak pikir kok jadi ngombro-ngombro. Selasa. Dan dikane ngombro-ngombro kita tolak rondo, ngombro-ngombro. Antarane wong lanang karo wong wedon kula ya seneng wae ora apa-apa lumrah. Mung nek nganti kula meteng iki lho. Ketoke wis tuwa. Ketoke wis tuwa. Mila saiki ora usah dirembuk. Nggih. Kaya kula ki wis ngrumangsani dadi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa lanang karo wedok ki wis beda. Nggih. Nek biayi kakung wis tuwa kaya ngopo isih mantuk-mantuk. Tenggakan nek nurung kok weruh cah wedok ngepit liwat. Sopo wae? Ning beda karo wong wedok sing wis tuwa. Lah wong sing wedok kuwi pripun, Bu? Apa ya ditarik sedina ping pitu? Oh ya. Ini lagu lo kali Nyonya Abdul lah tetep sing mati kula dhisik. Iya toh? Lah engke wis ra ono gizine. Kelihatan lho bos. Panjenengan tak atur lenggah ning kene iki siji. Kanggo momok padepokan. Wek kamangka nyuwun sewu momok niku menawi teng Sunda niku artine demit. Panjenengan nggih. Oh ngoten nggih. Kenaya aja momok ki ya demit. Ya ora jajar. Lah masa ana momok. Ora-ora ke putune nggih tak nggih. Meneng ta ana momok kan ora. Oh, ana demit kok bagus. Sopo? Lho katarak to kan. Mau pertama kalem bagus. Bahasan cintane tak tolak sopo? Sak menika menapa jenengan tak aturke mau tak nggo momok ki tegese ora kok medeni ora. Nggih. Ben ana rasa sangga runggi. Sangga runggi. Nah, wong iki nek ning wedi, ngene nang arepe tok wedi nang gurine matune antem ora ana tegese nggih to. Iki nek sangga runggi senajan kuwi mungkur, ning tetep isih di sangga nang di runggi. Apa meneh ning nggon manem mbah sing gawe urip. Nggih. Iki ora dituntun sedhitik mbah wis. Iki nyi. Kula iki goleki bocah niki kok malah-malah bedunduk teko dhewe niki. Rene, ada nih. Iki motor ini pun dosa kita di sini kafe yang coro. Kamu tuh tinggalnya wes orang nawes diudah lagi wes. Tutup tok. Iki saya nganggu kowe dapat ki ya sorpo. Bocah lagi kalau gula ini. Ngapa toh? Lah kula kalau ingin iku aja gawe acara rembakan kali tiang kampung. Nggih. Ternyata mboten sios, udan deres. Lah jarene kamangka kala wingi piyambake ngendikan iki sik kesno iki. Wis gampang ora usah dikale udan, kula nek kula udan gampang ngoten niku. Akeh kula mawon kathah kok ngoten. Nah, ternyata kala udan kok. Matur kaya iso nulak udan. Lho kula niku udan, udan sekowetan tak balak ke ngetan, udan sekolah balak ke ngalor. Nyatane malah udan prahara. Salah udane masuk kon dhuwur. Udan niki kesno kali ut kula terus udan sekolah kita tak balik kengetan sekolah tak tolak lalor udane sekolah dua lah kula wingi percaya lah niki ampuh soalnya watu kabeh dinggo lho di lah niki watu kijing lah watu kijing itu malah niku ya boten niki kula gampang nutuk uang mati boten kamar gua ampuh neyek tapi tak gua sampel. Jen bocah-bocah dewi niku nyini kita bisa kurang ngajar. Kan sawu. Nggih. Kesnu ku tilas gento kok. dina omongan mesti sak penake dhewe ku bentu. Ah, jature pokoke. Dadi panjenengan menawa wonten iki dipun kiblat sak ngendika panjenengan mriku ditulak-tulakake ampun sak-sake lho. Ora sak-sake. Sing tilas genten niku sinten? Sing jenenge Kresna. Lah nggih. Kresna niku potongane preman, tapi hati ini ya Allah preman tenan. Dan gua apa nih tak tarik neng pade buan gini kira aku kepengen dandani uripmu tole supaya aku itu mau melaku dalan sing bener mumpung umurmu kisih oka tunggale lagi malah kali guru mau pas ngapusi mawon dan ngumpul ke mawon momo dan ceto iki yuk podo jadinya ini jembatannya ambruk yang kulon desa rasa kata ini aku kebiye bu itu ya tunggal bene itu ya itu loh jembatan kulon desa ini kok ambruk ambruk kok iso oh nggih Gus jembatan ambruk dicagai nek mboten kedados dengan tuweni tapi dicagai oleh sik ngetrine ambruk ya Mas sik ngetrine ndak wingi iki lakone nek kulon desa niku kreteke ambruk dicagai nek mboten percaya dengan tuweni ya do lihat ngendi iki ya padha wae sak gondo jembatan ki ambruk kosok kon nyadep ya ta iso padha karo udan mau padha karo udan mau iki Kresna karo Uut iki Kresna kali Uut iki kelas pijatan kopir nih waton jeblak tanpa mikir ayo jeblak binteng jahe bareng kepenak kok ya meneng bae sing dikandake mau ki kok kowe padha wae iki jenenge sampeyan udan bunuh udan berarti tau nih poster kok iso waton muni ndobose banter jadi ini mau keretek ambruk ini keretek yang biasa nih oh ini kok dicagai kata ini dipikir berangka kan gak wawak kurang-kurang langge leres toh anak sepuluh sepuluh yang berangka sepuluh yang berangka anak ngatuh kok iiii dan tadi juga matur melaku yang tenteng ya aku tadi ini sama lagi, Putri. Lah santri sing apik kuwi teko langsung sungkem. Ora Kresna karo ngene. Maaf lahir batin, Gus. Sudah sesuai. Si mau sungkem iki apa nih mau? Kan aku jadi mau. Indri gak matur saya kretek ngendi salam, Bro. Mas Kresna sama lah udan Jos kok ngapain ini kenapa Thomas ini mau kok kalau dati keri dewe tor dewe tekan ngerti mau ngerti kan kalau mau penjenengan kan ngaturi Mbak Uut kali Mas Kresna kan rawo lah terus iya iya iya mas wong-wong kok yang ngono kok rawo iya iya iya iya rawo lah kan kula kantan beriki kan keri dewe tani kalau oleh ala jabatan nanyar apa dan bagus ya mongkonya bahasa Jawa kita yang bagus itu apa? Ikut kayak kiai ini apa? Kurang boten, kok kurang ajar boten kali kiai kurang ajar boten ntar apa apa? Kalau ini kata gak etikus boten parah dong olah kena seru-seru berapa mater lo potongnya? Tikus! Enggak, ini kok tikus masing di gua tadi aku lah ya bodoh karena ngonaki gua tadi iya lah, dewek ini yogur kak terima cantrek ya mas ya mas Indri laporan udah gak ada yang ngirup ya wargane iya lah, anu letak kongkong ya, saya ini desa yang pulang kair lor yang sengajanya di mana ini? Ini ngetan nih, ngabdul paling ben bagus dan bagus yang ngaturi pada umumnya ini orang ngubah Gus Miftah ya ngono kuwi Gus ki apa? Kalau Gus ki anak kiai. Kakek kuwi Gus, kuwi artine demen. Kuwi bahasa Inggris. Kalau ini sampun sampun ganteng. Anu kiai mriki niku mboten kok pripun-pripun nggih remen kali wewarahipun. Ning nggih kula nggih kagungan cara nggih Bapak nggih. Bapak Ibu niku sami sowan ganteng. Ben jo kabeh ngumpul rene duwe cara. Caramu piye? Carane iki gampang banget lho Mas. Aku iki wis woro-woro karo piyai kene iki. Sesuk sapa sing do teko ayo moro kabeh ning padepokan ayo mau nang acara. Apa Mas? Pare ndek ning iki tak kei sesuatu mbok piye mbok kei apa sesuatu mu mbok kei apa ketai sing utuh sapa sing sewan sesuk arep tak dudoi dudoi apa didudoi didudoi kita aku kok kaya jadi lagi didudoi apa tak didudoi didudoi kita tinggal lucu tenan apa tegur orang-orang apapun di channel gak apa itu orang saya lesu coba sis mau duduk apa kita ngebut masih pula nggak duduk pula ini kok gadah foto nih kenapa mas wes aja dilanjut-lanjut kita kerucuk bisa mereka kemana didudukin apa pula ini kok gadah foto nih Abdul Jaman niku lho foto udah foto Indri tapi ini mulanya dia memberi dalam aku sendiri orang yang udah aku cek ini pantas di foto aku udah sampai dituduh warga harus tak delok pantes apa ora angsa Gus nggih sedaya mawon mangke angsal mirsani wis tak cekin dhisik sik wis tuwa rasa kemaju iya penasaran iki aku isin ndre iya tak bocoke pokoke sing delok aku dhisik entuk foto sing kok ngene ngene tak deloke no iki lho Pak korene mawon te pokoke iki piye foto ne Atulah ini sih, boleh. Bagi lembah sama dia. Ya Allah, namun saya jadi botrok. Tapi Gus malah kayak penasaran titik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya apa? Tiada. Pura-pura. Pancen wis ora ono gisine. Nih. Wis ajane. Rasa nangis rasa bahaya. Kok kaya ngelek jari anak bonyok tok kabeh. Boten iki boten ngoten. Apa? Niki iki foto. Iki jaman aku agak mengguruk biyen kok. Kok jane iki ngeten iki. Nek bocah-bocah niki kudu ditatar. Apa tipeane awake dhewe iki kenceng gone wong sing dereng apik. Mila ayo didandani supaya. Ya, awak dadi ngeten Mas Kisno, Uut, Indri. Salam. Sa apik-apike wong kuwi ana eleke, sa elek-eleke wong kudu ana apike. Kan ngono. Lah piro tugase Gus Miftah kuwi dandani awakmu kabeh. Aku sing dianggap apik mesti ana eleke, awakmu sing dianggap elek mesti ana apike. Nggih, ayo belajar bareng-bareng. Lah niki mumpung dinten niki pas hari ke-1 kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila, awakmu kabeh dadi cantrik menteri padepokan ayem-ayem yo kudu paham Pancasila. Pancasila niku napa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Beda ki oleh, tapi oleh padu. Contoh sing aku sering ketemu karo sedulur luwe ning Jakarta, Mas Hanafi. Mas Hanafi dianggep wong Muhammadiyah, aku dianggep wong NU. Kuwi iso nyawiji dadi siji. Kan ngoten nggih. Cilian kula niku nyuwun sewu teng Ponorogo, wong NU kali Muhammadiyah niku padu babakan salat subuh, mergo sing siji nganggo kunut, sing siji ora nganggo kunut. Ning sing rawuh niki kula yakin wis ra ono sing padu. Mula niki yang dipahami dari makna Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia itu berbeda-beda tapi yakin akan tetap bersatu dengan Pancasila. Eh saiki cetha ta? Nggih. Awak dhewe iki kudu wong urip duwe pedoman. Sik. Apa? Nggih. Tak sawang-sawang kok nyadul merongos ya. Wis asa keling-eling marahku. Ngene kok sawang. Awak dhewe iki ndase nang apa sing tak senengi pinangka nyuguh para tamu. Nggih. Oh, Kresna ben ngagokke Tangkur Jembreng sing kerja sama karo Hanafi Rae Center. Ya. Oh, apa kulani? Tak pasrah kayak kowe iki ya iki kowe matur karo para lenggah utawa para pamirsa sing nenggaling dalem. Para pamirsa ingkang samangke lenggah wonten ing studio menapa dene ingkang mirsani TVRI wonten ing dalem? TV. TVRI angge karang ilat Jawa enjing mersake nunjuk tehrin. Sampun. Saderengipun ngaturaken Sekar Pangkur kula matur menawi adicara Pangkur Jenggleng ayom-ayom menika makarya sarengan TVRI Ngayogyakarta kalian Hanafi Rae Center. Ini Sekar Mocopat Pangkur menika kakintun dening Bapak Mulyo Diman ingkang lenggah wonten ing Cawas Klaten. Nah, matur menawi aja ninggal ponco sila ponco sila katya watane urip urip nang babrayan aku Sampun beri pun dari akan sugeng mundur, kira-kira ingkang pinanggih, monggo.